إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين أما بعد معشر الإخوة والأخوات طلبة العلم رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram. Dan kita masih membahas terkait dengan masalah azan dan iqamah. Dan secara khusus di kesempatan kali ini terkait dengan masalah doa setelah azan dan juga doa antara azan dan iqamah. Dan sebelum itu ya, di sini akan kita baca hadis yang ke-159 ya, dalam tertib yang ada di dalam kitab saya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinu amlaku bil adhan, al-muadzinu amlaku bil adzan, muadzin ya, lebih memiliki adzan ya, memiliki wewenang, lebih berhak terhadap adzan, wal imamu sementara imam amlaku bil iqamah, itu lebih berhak, lebih memiliki wewenang terkait dengan masalah iqamah. Muadzin lebih berhak terhadap azan dan imam lebih berhak terhadap iqamah. Kata beliau, kata Al-Hafidz, rawahu Ibnu Adiyyin wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi rahimahullah ta'ala, dan beliau sendiri mendhaifkan hadis ini. Walil Baihaqi nahwahu, dan siapa? Al-Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala nahwuhu, yang semisal pula memiliki hadis yang semisal pula atau meriwayatkan yang semisal ini pula. Tetapi an Aliin radhiyallahu taala anhu, tetapi dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, min qawlihi, ya, yang merupakan perkataan beliau, itu perkataan Ali maksudnya di sini, dalam riwayat Ibnu Adi dengan sanad yang dhaif ini melalui sahabat Abu Hurairah dan dimarfukkan, maksudnya sanadnya disampaikan, dianggap sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun dalam riwayat Al-Baihaqi itu adalah perkataan Ali bin Abi Thalib, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ahibati fillah azzakumullah, hadis ini sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Adi rahimahullahu ta'ala bahwasanya hadis ini dhaif, ini diantara contoh hadis yang dhaif yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, padahal beliau sendiri mengetahui tentang kedhaifan hadis ini. Masih ingat kenapa beliau membawakan hadis dhaif? Terkait dengan ini, di antaranya ada yang ingat kenapa? Siapa yang? Ya. Nah, di antaranya adalah dalam rangka untuk menunjukkan hukum dasar sebuah permasalahan. Nah, dengan kata lain, masalah ini adalah masalah yang ada. Dan beliau memilih lafaz ini, padahal di sana beliau tentu tahu ada hadis yang sahih terkait dengan ini. Beliau hafidh min hufadhil hadis. Beliau tahu. Tetapi kenapa beliau memilih lafaz ini? Sementara di sana ada hadis yang sahih yang menjadi dasar masalah ini. Di antaranya karena ya tadi untuk menunjukkan permasalahan, dan secara khusus terkait dengan hadis ini, di antara faedahnya juga yang disebutkan oleh para ulama kita, kalau langsung membawakan hadis yang sahih, ya langsung membawakan hadis yang sahih, sementara ada hadis yang lemah yang lafadznya itu lebih tegas, lafadznya tegas, muadzin lebih memiliki, lebih berhak terhadap azan, dan imam lebih berhak terhadap iqamah. Simpel, jelas, tegas. Ya kan? Mudah dipahami. Nah, di sana ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjadi dasar permasalahan ini sebenarnya. Tetapi dari sisi lafaz tidak tegas seperti ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kana Bilalun yu'adzin idza dahadat. Adalah Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengumandangkan azan apabila matahari dahadat, yaitu zalat, apabila matahari telah tergelincir. Kemudian fala yuqimu hatta yakhruja an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah beliau mengumandangkan iqamah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Nah, hadis ini sebagaimana tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan oleh Jabir ibn Samurah bahwasanya Bilal itu azan ketika masuk waktunya. Yang contohkan di sini adalah waktu zuhur. Menunjukkan muazzin lebih berhak yang menentukan kapan azan. Karena sebagaimana di awal bahwasanya muazzin ya itu mu'taman, yaitu diamanai ya atau dipercaya dia tahu harusnya sebagaimana di awal syaratnya dia tahu waktu masuknya sholat. Maka ketika telah masuk waktu sholat, dialah yang berhak untuk mengumandangkan azan, dialah muadzin. Maka ketika masuk waktu sholat, dicontohkan di sini adalah waktu sholat zuhur, beliaulah yang mengumandangkan azan, langsung mengumandangkan azan. Kemudian yang menentukan masuknya iqamat siapa? Apakah muadzin? Tidak. Tetapi imam. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, ya, wala yuqimu atau fala yuqimu, tidaklah Bilal mengumandangkan iqamat hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi keluar rumah masuk ke dalam masjid. Nabi nampak keluar dari rumah, ya, mau masuk ke dalam masjid. Bilal melihat itu, maka Bilal pun mengumandangkan iqamah, yang menunjukkan bahwasanya imam yang menentukan iqamah. Tetapi lafaz riwayat Muslim ini kan tidak begitu tegas, ya kan? Yang sangat tegas adalah lafaz yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Adi tadi. Muadzin al-muadzinu amlak bil adzan. Ya, muadzin lebih memiliki hak terhadap adzan, wal imamu amlak bil iqamah. Dengan kata lain, lafaz yang seperti ini dibawakan oleh para imam, lafaz hadis yang lemah, di antaranya karena lafaznya sari, tegas, jelas, dan sahih jelas. Pertama, dia sahih lafaznya. Tetapi karena dia sari, tegas, lebih jelas, maka lebih dipilih. Selama maknanya itu sahih. Jadi ketika seorang ulama, di antaranya juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ketika beliau membawakan beberapa hadis yang lemah di dalam kitab At-Tauhid misalkan, maka tidaklah beliau membawakan hadis itu kecuali maknanya itu sahih. Kenapa dipilih lafaz itu? Di antaranya maknanya ini, maknanya sahih. Dan lebih jelas, lebih mudah dipahami. Nah, baik. Jadi ahibati fila azzakumullah, inilah diantara apa ya, tariqah yang dilakukan oleh sebagian ulama kita di dalam membawakan hadis dhaif di dalam kitab-kitab mereka. Nah, dikarena lafadznya itu sahih, sementara maknanya sahih, maka beliau bawakan itu. Baik. Ahibati fila azzakumullah. Jadi sangat jelas di sini bahwasanya imam yang menentukan iqamah. Kapan imam ya ingin dan menghendaki sholat ditegakkan, maka muadzin kemudian mengumandangkan iqamah. Sebagaimana tadi dalam riwayat Muslim, Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, apa namanya, mengumandangkan iqamah tatkala melihat Nabi alaihi salatu wasalam telah keluar dari rumah dan tidak masuk ke dalam masjid. Kemudian ahibati fila azzakumullah, permasalahan jika imam sudah di dalam masjid. Kalau tadi kan imam di rumah, kelihatan oh kayak imamnya sudah datang, muadzin qomat. Kalau imamnya sudah di dalam masjid, kapan muadzin mengumandangkan iqamah? Maka berdasarkan hal ini, maka yaitu terkait dengan bahwasanya imam yang memiliki hak untuk iqamah, maka dengan isyarat daripada imam. Ketika imam memberikan isyarat atau memerintahkan, ya, bil lafzi dengan lafaz atau dengan isyarat untuk mulai sholat, maka baru siapa? Muadzin mengumandangkan iqamah. Nah, itu iqamah. Kemudian permasalahan berikutnya yang disebutkan juga oleh para ulama terkait dengan berdirinya al-ma'mumin, berdirinya para makmum. Kapan makmum berdiri? Apakah ketika siapa mulai iqamah, ataukah ketika qad qamatish shalah, ataukah yang lain? Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza ra'ait ya, idza uqimatish shalah," jika salat sudah hendak ditegakkan ya, iqamah sudah dikumandangkan, salat hendak ditegakkan, uqimat ya, bimakna ya akan ditegakkan, bukan telah ditegakkan. Maka kata Nabi, fala taqumu, janganlah kalian berdiri, hatta tarawni, hingga kalian melihatku. Kata Nabi, idza uqimat shalat, jika telah dikumandangkan iqamah ya, salat hendak ditegakkan, janganlah kalian berdiri, hatta tarawni, hingga kalian melihatku. Maka dari sini menunjukkan asal masalah ini, bahwasanya makmum berdiri tatkala sudah melihat imam. Imam datang tadi kelihatan, oh makmum datang melihat imam, maka makmum berdiri. Baik. Kemudian kalau imamnya di masjid, kapankah makmum berdiri? Sementara dari awal sudah melihat, ya wis kelihatan kantor imamnya, ya kan? Apa disuruh imamnya kemulan sarung di sit? Nah, nanti kalau muncul, nah, terbuka sarungnya baru berdiri, ya kan? Tidak harus kayak gitu. Nah. Ya, maka wallahu a'lam bissawab. Babitnya di sini adalah karena dari awal sudah terlihat, maka ketika imam itu yataharrak ilal qiyam, ketika dia imam sudah mulai bergerak hendak berdiri, maka makmum pun berdiri. Nah, sebagaimana ketika imam itu di luar, ketika yataharrak bergerak menuju masjid, maka dan kelihatan, maka makmum berdiri. Ketika imam bergerak menuju masjid dan kelihatan, berarti kan dua, bergerak dan kelihatan. Maka demikian pula ini, bergerak dan kelihatan, bergeraknya imam dan sudah terlihat, sudah terlihat dari awal, tinggal bergeraknya. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Jadi terkumpul di situ at-taharrukul imam, ya, bergeraknya imam ila shalah. Naam. Wa ru'yatul ma'mumin al-imam. Dan para makmum itu melihat imam, terkumpul dua-duanya. Baru makmum atau berdiri, mulai berdiri. Baik, barakallahu fikum. Ini wallahu a'lam bissawab terkait dengan masalah memulai iqamah dan kapan memulai berdiri para makmumin. Kemudian ahibati billah azzakumullah, hadis berikutnya. Hadis yang ke-160. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yurad yajud du'a'u bainal adhani wal iqamah. Tidak tertolak doa antara adzan dan iqamah. Tidak tertolak, maksudnya akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidaklah tertolak doa antara adzan dan iqamah. Kata Al-Hafidz rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah rahmatullahi alaihi. Nah, ahibati fila azzakumullah, terkait dengan hadis ini, terkait dengan hadis ini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah disyariatkannya doa antara azan dengan iqamah. Disyariatkan doa antara azan dengan iqamah. Dan bahwasanya itu termasuk waktu yang mustajab. Antara azan dan iqamah termasuk waktu yang mustajab. Nah, kemudian terkait dengan hadis ini, bahwasanya antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab, apa yang lebih utama antara azan dan iqamah? Berdoa ataukah membaca Al-Quran? Ataukah sholat sunnah selain rawatib? Pertama, tentu jika ada sholat rawatib antara atau sebelum sholat fardunya, dengan kata lain jika itu adalah sholat yang ada sholat sunnah qobliyahnya, ya, jika ada sholat sunnah qobliyahnya, maka yang pertama dilakukan adalah melakukan sholat sunnah qobliyah. Jelas. Jika seseorang itu, jika tidak ada sholat sunnah qobliyah seperti sholat maghrib, sholat isya, ya, sholat asr, ya, alal asah, berdasarkan pendapat yang rajih bahwasanya tidak ada sholat qobliyah sebelumnya, sementara dia adalah orang yang baru masuk masjid, maka jelas al-aula yang paling utama ketika itu adalah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jadi pertama, jika ada sholat qobliyah, maka yang utama adalah sholat qobliyah. Jika tidak ada sholat qobliyah, sementara dia dari luar, maka al-aula adalah sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian jika dia di dalam masjid, ya, di dalam masjid, sementara tidak ada sholat qobliyah, sementara dia di masjid, ya, di dalam masjid, sudah di masjid kan tidak perlu sholat tahiyatul masjid lagi, sementara tidak ada sholat qobliyah seperti tadi, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar misal, maka apa yang harus dilakukan? Nah, apakah sholat sunnah antara azan dan iqamah? Ataukah membaca Al-Quran ataukah berdoa? Ya. Jawabannya apa, Mas? Kabeh. Semua kalau memungkinkan, kayak gitu, ya kan? Kalau semuanya bisa dikerjakan, ya dikerjakan semua. Ya. Semuanya dikerjakan. Sholat antara azan di iqomah dikerjakan. Habis itu berdoa. Kalau masih ada waktu, membaca Al-Quran. Nah, jadi semuanya dikerjakan. Baik. Karena sebagaimana kita tahu, ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan sholat di antara azan dan iqamah. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, baina kulli azanaini sholatun. Ya, Nabi mengucapkan 3 kali dan di ketiganya Nabi mengatakan, liman sya'a. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, antara 2 azan itu ada sholat. Antara 2 azan maksudnya adalah azan dan iqamah. Untuk meringkas, ya, al-azanaini, 2 azan. Sebagaimana dikatakan al-qamaraini, 2 bulan. Maksudnya adalah bulan dan matahari. Ketika orang Arab mengatakan al-qamaraini, yang dimaksudkan adalah matahari dan bulan. Al-Qamar dan Asyams. Demikian juga ketika dikatakan Al-Adhanaini, maka 2 adhan maksudnya adalah adhan itu sendiri dan satunya adalah iqamah. Ini mimbab dalam rangka untuk apa namanya, mimbabil ikhtisar, untuk meringkas. Nah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, antara 2 adhan, yaitu antara adhan dengan iqamah, itu ada sholat. Nabi mengulangi sampai 3 kali. Dan yang ketiga Nabi mengatakan, liman sya'a, bagi siapa yang menginginkan. Maknanya, di situ, apa namanya, tidak harus sunnah, ya. Siapa yang pengin, silakan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya di antara adzan dan iqamah, ya, tetap ada sholat sunnah. Meskipun tidak ada sholat sunnah qobliyah, tetap disunahkan. Tetap ada sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Nah, kemudian kalau sudah memungkinkan itu. Tapi kalau waktunya sempit, misalkan. Biasanya ini imamnya kalau misal isya waktunya pendek, imamnya cuma wudu tok misalkan. Karena tadi sudah di masjid, keluar paling cuma wudhu sebentar tok. Iya, nah, kalau ke kamar mandi, kalau enggak, nah, cuma wudhu tok sebentar. Mana yang lebih diutamakan? Ya, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kayaknya tidak cukup. Misal, ya, dia mengira sholat sunnah 2 rakaat kayaknya tidak cukup, karena imamnya cepat wudhunya. Atau apakah membaca Al-Quran ataukah ini berdoa antara adzan dan iqamah? Jawabannya apa, Mas? Membaca Al-Quran ataukah berdoa? Sebelum kita jawab, di sana ada kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Asalnya hukum asal loh ini, hukum asal. Yang namanya hukum asal, ya asal, itu bisa berubah sesuai dengan kondisi, keadaan, dan banyak faktor. Hukum asalnya, ya, membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir mutlak. Dan zikir lebih utama dibandingkan dengan doa. Ini ringkasnya demikian, ya. Untuk perincian kayaknya tidak memungkinkan, ya. Suatu saat insyaallah. Baik. Ala kulli hal, beliau memberikan kaidah ini. Membaca Al-Quran lebih utama dibandingkan dengan zikir mutlak. Dan zikir lebih utama dibandingkan dengan doa. Ini secara umum, ya. Secara umum. Adapun dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, bisa jadi terbalik-balik. Contoh, ya. ketika azan, lebih utama mana? Zikir dengan membaca Al-Quran ketika azan. Sedang ada kumandang azan ini. Hah? Lebih baik membaca Al-Quran ataukah berzikir? Zikir yaitu maksudnya adalah zikir menjawab, itu kan zikir itu, menjawab azan. Itu termasuk zikir. Ya. Lebih utama zikir ketika itu. Padahal secara umum tadi apa? Membaca Al-Quran lebih utama. Karena memang ya, membaca Al-Quran sendiri termasuk zikir. Dan lebih utama kenapa? Karena kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa lebih utama Al-Quran itu? Ya. Nah. Tetapi dalam kondisi tertentu, zikir itu lebih utama dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Contohnya tadi, ketika azan. Contoh yang lain, zikir-zikir di dalam sholat ketika ruku, sujud. Ya. Bahkan ketika sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, gitu. Lebih utama membaca zikir itu. Nah, jadi secara umum demikian, tetapi untuk zikir yang muqayyad, maka lebih utama zikir dibandingkan dengan, kalau tadi kan zikir mutlak ya. Zikir muqayyad itu zikir yang terkait dengan keadaan tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu. Maka itu lebih utama dibandingkan dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran secara umum. Nah, tayyib, sekarang pertanyaannya di sini. Berdoa, tadi dikatakan urutannya membaca Al-Quran, zikir, baru doa. Ya. Sekarang berdoa antara azan dan iqamah. Pilihannya tiga. Membaca Al-Quran, zikir secara mutlak, dan doa secara mutlak. Ini semuanya mutlak loh, antara azan dan iqamah, ya. Membaca Al-Quran, ya, zikir, zikirnya pun mutlak karena umum, tidak ada zikir khusus antara azan dengan iqamah, dan doa, doanya juga terserah, ya. Doanya pun terserah. Ya. Lalu mana yang lebih baik ini? Membaca Al-Quran, zikir, ataukah berdoa? Apa mas? Kerjakan semua. Iya, kalau waktunya tadi longgar, kerjakan semua, tidak apa-apa, tidak masalah. Iya. Zikir iya, berdoa iya, baca Quran ya iya. Tapi kalau waktunya sempit, kalau buat baca Quran toh ya tidak sempat berdoa. Atau kalau buat doa toh ya baca Quran ya tidak sempat atau dapat sedikit. Lebih baik dihabiskan untuk apa? Apa mas? Doa kenapa? Waktu yang mustajab. Nah, barakallahu fiikum. Lebih utama berdoa. Karena ya waktu yang mustajab. Adapun membaca Al-Quran atau zikir yang lain, waktunya itu muwasa, waktunya longgar. Ya. Kapan saja, setelah nanti sholat masih ada waktu longgar. Tetapi untuk doa, ketika sudah iqamah dia sudah habis waktu mustajabnya. Ya. Waktu mustajab dia sudah habis. Makanya sebagaimana kaidah yang barangkali pernah kita sampaikan, ya, mendahulukan amalan yang waktunya sempit dibandingkan dengan amalan yang waktunya longgar. Nah, ya kan? Amalan yang waktunya sempit lebih didahulukan dibandingkan dengan amalan yang waktunya longgar. Saat itu diantaranya yang kita contohkan, contohnya adalah kurban dengan aqiqah. Di waktu yang sama, pas wayai akikah, waktu itu juga waktunya kurban. Didulukan mana mas? Kurban. Kenapa? Waktunya sempit. Ya. Waktunya sempit. Cuma tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari toh. Ya. Adapun akikah, wallahu a'lam, yang terdapat yang rajih, waktunya muwasa, longgar. Ya. Kapanpun. Walaupun afdolnya 7 hari, kemudian 14, kemudian 21, ini afdolnya. Tetapi bukanlah itu pembatasan. Nah, menunjukkan waktunya itu muasa, longgar. Nah, maka lebih didahulukan ibadah yang waktunya sempit, sedikit, dibandingkan dengan ibadah yang waktunya longgar. Nah, barakallahu fiik. Maka di sini juga, jika berbenturan antara amalan-amalan tadi, ya, dengan apa namanya, di antara azan dengan iqamah, maka didahulukan berdoa antara azan dengan iqamah. Didahulukan berdoa antara azan dengan iqamah. Walaupun di sana ada pertimbangan lain yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Ya. Sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya ayyuhunna ya aslah lil qalb. Mana di antara amalan-amalan itu yang lebih bermaslahat bagi hati? Maka itulah yang yukuddam, ya, yang diutamakan. Maslahat mana antara masing-masing, berarti berbeda-beda masing-masing orang bisa jadi. Ya. Ketika, dan kondisi pun berbeda-beda. Ketika di saat itu misalkan, dia melihat, ya, membaca Al-Quran, lebih bermaslahat untuk hati, dibandingkan dengan amalan yang lainnya, maka mendahulukan dia mengerjakan membaca Al-Quran. Jika zikir ketika itu ya, lebih bermaslahat bagi hatinya dibandingkan dengan membaca Al-Quran dan berdoa, maka dia berzikir. Di antara zikir misalkan istighfar. Ketika itu dia sedang muhasabah, ya, kemudian terputus azan misalnya. Dia sedang mengingat-ingat dosanya. Kemudian ketika itu dia ingin melanjutkan hasabahnya. Berzikir di antara zikir adalah al-istighfar. Istighfar dan taubat. Nah, ketika dia ganti dengan yang lain. Bisa jadi maslahatnya kurang. Dibandingkan kalau dia kemudian tetap melanjutkan muhasabahnya. Dan berzikir dalam hal ini adalah istighfar. Istighfar kan termasuk zikir. Maka bisa jadi istighfar ketika itu lebih afdol dibandingkan dengan membaca Al-Quran ataupun berdoa ketika itu. Jadi kondisi, waktu, keadaan dan orang bisa jadi berbeda-beda. Nah, maka ini diantaranya, wallahu a'lam, kalau tidak salah ini diantara jawaban Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya terkait dengan mana amalan yang lebih utama antara dua amalan? Dia menjawab di antaranya, ya, ayyuhuma aslah liqalbik, mana yang lebih mendatangkan maslah bagi hatimu. Nah, kalau sebelumnya misal membaca Al-Quran terputus karena azan, ya, berhenti mendengarkan azan, menjawab azan, berdoa setelah azan. Kemudian dia melihat sepertinya ini ayat-ayat yang sangat menyentuh hati. Lagi dibaca, sedang dibaca. Atau akan dibaca. Tanggung kalau tidak dibaca. Kemudian dia menilai ya, bahwasanya dengan membaca ayat-ayat yang akan sudah hampir sampai itu, akan lebih mendatangkan masalah bagi hatinya ketika itu. Ketika itu. Maka ketika itu yang terbaik adalah melanjutkan membaca Al-Quran. Tetapi kalau tidak ada faktor-faktor tadi, maka kembali kepada hukum asal, yaitu berdoa di waktu itu. Kenapa? Karena waktu yang sempit. Nah, intinya, ahibati fila azamullah, secara asal, itu ada tingkatan-tingkatan seperti tadi di dalam, mana yang lebih utama antara amal yang satu dengan amal yang lain. Tetapi bisa jadi, ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan amalan yang mafdhul itu afdhul minal fadil. Bisa jadi amalan yang mafdhul afdhul minal fadil. Di asbab. Amalan yang mafdhul, amalan yang kurang afdhul bisa jadi karena sebab-sebab tertentu menjadi lebih lebih afdol, lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan amalan yang fadil, yang aslinya adalah utama. Jadi barakallahu fikum. Ini terkait dengan doa antara azan dengan iqamah. Jamnya benar ya. Berapa menit lagi? Atau sudah waktunya? Sudah ya, masya Allah. Berarti tanggung ini sebenarnya, masya Allah. Saya belajar, insya Allah tinggal satu hadis dalam masalah ini, bab ini maksudnya. Insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan? Atau ada dulu ada ya? Pertanyaan dulu ya. Nah, pertanyaan dulu. Barangkali. Allah, barangkali ada. Ini sudah ada masalahnya. Ada pertanyaan terkait dengan hadis tadi. Ya. Ketika yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi bahwasanya Bilal mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah tatkala melihat Nabi alaihi salatu wasalam sudah keluar dari masjid. Kemudian ada pertanyaan di sini, apakah ya salat sunnah tahiyatul masjid ya, apakah itu juga disunahkan bagi imam ataukah tidak? Ya. Pertanyaannya, apakah salat tahiyatul masjid ini disunahkan bagi imam ataukah tidak? Nah, terkait dengan ini, wallahu a'lam bishawab, secara asal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, bahwasanya imam itu masuk ke dalam masjid ketika hendak melakukan sholat, itu asalnya. Sehingga imam ketika di rumah loh ya, atau di luar rumah, di luar masjid, maka tidaklah dia masuk ke dalam masjid kecuali hendak mulai sholat. Ini asal berdasarkan hadis tadi. Tetapi bukan berarti tidak boleh imam datang lebih awal sebelum ingin memulai sholat. Dengan kata lain, jika ya ada hajat keperluan, ya imam memiliki hajat dan keperluan melakukan sesuatu di masjid, ya, maka ya boleh imam datang gasi ke masjid misal supaya siapa namanya muadzin ini tidak langsung komat ketika melihat imam ya. Ketika imam azan, ketika muadzin azan, imam ini masuk ke dalam masjid ya. Ketika muadzin selesai dan sudah berdoa. Nah. Kemudian imam kan sudah kelihatan. Nah, kok sudah kelihatan? Nah, kan berarti imam sudah di masjid. Sementara imam belum sholat sunnah, baru datang sih. Ya kan? Nah, baru datang. Maka di dalam hal ini, sebagaimana tadi, imam yang menentukan sholat dimulai atau tidak. Barangkali memang ingin segera sholat, ya sudah segera. Langsung komat. Tetapi kalau misalkan imam ada hajat di dalam masjid terlebih dahulu sambil menunggu jamaah, imam punya hajat. Maka imam ketika itu memberikan isyarat untuk tidak iqamah dulu. Atau langsung imam ketika selesai berdoa setelah azan langsung melakukan sholat tahiyatul masjid. Berarti itu isyarat jangan qomat dulu kan kayak gitu. Maka jadi tetap asalnya imam tidaklah masuk ke dalam masjid ketika dia di luar atau ketika dia di rumah kecuali untuk memulai sholat. Tetapi ketika ada hajat, ada keperluan, entah keperluan apa ya, imam di dalam masjid sebelum memulai sholat, maka imam boleh ya menunda iqamat. Dan tentunya karena akan melakukan aktivitas di masjid, maka ketika itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, karena sebagaimana hadis yang ma'ruf, ya, Nah, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atayn. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk hingga melakukan salat dua rakaat. Nah, barakallahu fikum. Jadi tetap disunahkan, tetapi ketika tadi, ketika memang diperlukan. Tetapi asalnya imam masuk ke dalam masjid ketika hendak melakukan sholat. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Manakah yang lebih utama untuk dilakukan setelah sholat subuh? Apakah membaca Al-Quran ataukah zikir pagi? Zikir pagi dulu. Jika sudah selesai, maka membaca Al-Quran. Nah, walaupun wallahu a'lam bissawab ya, di sana ada pendapat para ulama ya, tergantung ini secara asal ya. Kalau untuk kondisi yang umum ya, kondisi umum. Nah, kalau bagi seorang thalib misalnya, bagi seorang thalib, sementara itu adalah secara ramid ya, memang program habis subuh itu hafalan ya, maka ya kalau memang waktunya bisa jadi sempit untuk hafalannya pendek gitu ya, maka ya membaca Al-Quran dulu tidak masalah. Karena sebagian ulama mengatakan zikir pagi, walaupun sih perlu dirinci di situ, tidak semua ya, ada yang boleh dibaca sampai sebelum duhur. Nah, intinya itu. Sehingga waktunya panjang. Tetapi tidak semua. Tidak semua zikir yang terkumpulkan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tetapi selama itu sesuatu yang hukum asal umum ya, maka didahulukan zikir pagi semuanya selesai dulu, baru membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu sesuatu yang sifatnya tidak diprogramkan ketika itu. Hukumnya imam melakukan iqomah. Nah, tadi kan imam memiliki iqomah, tetapi imam sendiri itu yang iqomah. Nah, bukan muazzinnya, bukan muazzinnya. Ayo, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau memang yang azan dan iqomah dan imamnya itu satu orang ya sih, dimen mana? Ya, dia azan, ya iqomah, ya imam. Makmumnya, ya dia juga makmum sendiri sih. Tidak ada makmum maksudnya. Barangkali di sebagian masjid seperti itu kondisinya. Ya tidak masalah kalau seperti itu. Adapun kalau dalam kondisi yang normal ya, kondisi yang normal sebagaimana yang telah kita pelajari, nah, bahwasanya hukum asalnya yang mengumandangkan iqamah dia adalah muadzin ya. Ya. Siapa yang azan, man azana fahuwa yuqim. Ya, siapa yang azan maka dialah yang mengumandangkan iqamah ya. Meskipun sebagaimana pelajaran yang lalu ya, lafaz ini adalah tidak jadikan sebagai hujah ya, tetapi asal ya, asal sebagaimana pelajaran yang lalu bahwasanya asal daripada iqamah itu dilakukan oleh muadzin, kecuali ya, walaupun boleh ya, walaupun boleh sebagaimana juga hadis yang atau yang telah kita pelajari, yaitu ketika Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu taala anhu ya menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam ya bahwasanya beliau sebenarnya yang ingin ya, sebenarnya beliau yang ingin, karena beliau yang mimpi ya kan, beliau sebenarnya ingin yang jadi muadzin, cuman karena Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada Abdullah bin Zaid ya untuk mengajarkan azan itu kepada Bilal dengan alasan fa innahu anza minka sautan, karena dia yaitu Bilal suaranya itu lebih bisa memanggil dibandingkan dengan suaramu. Maka sebagaimana pelajaran yang lalu, Nabi alaihi salatu wasalam dalam hal ini lebih mengedepankan kemaslahatan umum, yaitu azannya itu dalam hal azan didengar oleh orang banyak dibandingkan dengan kemaslahatan pribadi, yaitu kemaslahatan Abdul ibn Zaid yang beliau adalah orang yang bermimpi ya, sebenarnya lebih berhak, tapi karena lebih mengedepankan kemaslahatan umum Maka Nabi SAW mengedepankan Bilal di dalam azan. Tetapi sebagaimana riwayat yang telah kita pelajari, Nabi SAW mengizinkan Abdullah bin Zaid untuk yang mengumandangkan iqamah. Menunjukkan bahwasanya iqamah boleh dilakukan oleh orang lain, termasuk imam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu barangkali yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.